Semakin kau jauh, semakin terasa betapa dalamnya cintaku padamu. Kisah kasih sayang, jalinan asmara selalu datang menyuguhkan kerinduan. Semakin kau jauh, semakin terasa betapa ku tak ingin kehilangan dikau. Janji bahagia yang pernah tertanam, semoga kan abadi untuk selamanya. Kau yang semakin lekat di hatiku, yang selalu ada di cintaku, duhai kekasihku. Kau yang selalu hadir di impianku, yang kini jadi harapanku, tiada yang lain. Semakin kau jauh, semakin terasa betapa ku tak ingin kehilangan kau. Janji bahagia